dari kalangan Asy-Syiah. Dan telah kita terangkan pula dalil-dalil yang menyebutkan tentang berdoa ketika berbuka puasa, bahwa secara umum hadis-hadis yang menyebutkan secara khusus lafaz doa yang diucapkan pada saat berbuka puasa adalah hadis-hadis yang sanadnya lemah, terkecuali satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahwa apabila seseorang telah berbuka puasa maka dia mengucapkan dhahabal dhama wa btallatil urub wa thabatal ajur insyaallah, yang dihasankan oleh Ad-Darqutni Al-Albani juga menghasankan, dan sebagian para ulama menganggap bahwa riwayat ini lemah, adanya perawi yang majhul hal yang bernama Marwan bin Salim. Namun secara umum seorang dianjurkan berdoa selama berpuasa, dan termasuk dalam hal ini pada saat berbuka puasa. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa yang dianjurkan seseorang untuk mengkonsumsi pada saat berbuka puasa? Apa jenis makanan yang paling afdal, yang paling utama pada saat seseorang berbuka puasa? Telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, dari hadis Thabit bin Aslam Al-Bunani, bahwa beliau mendengarkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. Bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa dengan rutabat, yaitu kurma muda, kurma yang masih muda, rutab, sebelum beliau mengerjakan sholat. Jadi didahulukan berbuka puasa terlebih dahulu sebelum sholat, agar dia mengamalkan sunnah dengan mempercepat berbuka puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mengkonsumsi rutab, kurma muda. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Dan apabila tidak terdapat rutab, maka beliau mengkonsumsi kurma, yaitu yang telah matang. Kurma yang telah matang. Ya, karena negeri kita ini bukan negeri penghasil kurma, terkecuali pada akhir-akhir ini ada sebagian itu mulai mengembangkan pohon kurma, budidaya kurma, dan menghasilkan buah. Namun secara umum ya negeri kita bukan penghasil kurma, sehingga untuk mendapatkan rutab bisa dikatakan hal yang sulit. Ya. Itu pun kalau ada yang diimpor dari Arab, harganya mahal sekali. Harga yang di Arab 5 rial, ya. 5 rial ya sekitar 20 ribuan, itu sampai sini jadi ratusan ribu. Mahal. Nah, oleh karena itu nikmat ketika seorang berada di negeri yang di sana banyak ditumbuhi pohon kurma dan menghasilkan, maka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutab. Namun jika tidak terdapat rutab, maka dengan kurma. Dengan kurma, yaitu kurma yang telah matang. Secara umum yang sampai ke negeri kita itu adalah kurma-kurma yang sudah matang, yang sudah disebut tamr, kurma. Fa in lam takun, namun apabila tidak terdapat kurma, hasa hasawatin min ma hasa, dari al-huswah atau al-haswah. Al-huswah yaitu meneguk air. Kalau al-haswah hitungannya, ya, disebut isim al-marrah. Apabila tidak terdapat kurma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneguk hasawatin. Sebagian menyebutkan hasawatin, yakni beliau meneguk hingga 3 kali meneguk air. Intinya beliau meneguk beberapa teguk dari air. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa dianjurkan bagi seorang pada saat dia memulai berbuka puasa, yaitu dengan rutab, dengan kurma muda. Apabila seseorang tidak memiliki kurma muda, maka dengan kurma yang sudah matang, tamr. Jika tidak terdapat, maka dengan meneguk air, yaitu air biasa, ya, yang biasa kita sebut air putih. Ada pendapat sebagian yang mengatakan yang sunnah kalau di Makkah mendahulukan air zam-zam, karena di sana terdapat air zam-zam. Sehingga ada yang mengatakan kalau seorang berada di Makkah atau di tempat yang di sana banyak terdapat air zam-zam, maka dianjurkan mendahulukan air zam-zam daripada kurma. Namun pendapat ini tidak dibangun di atas dalil dan menyelisihi yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathu Makkah itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam peristiwa itu. Beliau berada di Makkah, namun tidak dinukil. Para sahabat mereka tidak menukil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan meminum air zam-zam daripada kurma. Mereka menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi kebiasaan beliau mendahulukan kurma, yaitu kurma muda. Kalau tidak terdapat kurma muda, maka kurma yang telah matang. Dan para ulama menyebutkan hikmah mengapa dianjurkan seseorang memulai berbuka puasa dengan mengkonsumsi kurma. Ada yang mengatakan bahwa dianjurkan memulai dengan kurma karena kurma itu sifatnya manis, dan manis itu akan menguatkan kondisi seorang yang telah melemah pada saat dia berpuasa dengan mengkonsumsi yang manis tersebut. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang terbaik dalam menyebutkan hikmah Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kurma? Karena beliau melakukan hal tersebut, dan asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah bagi umatnya. Sebab kalau kita mengatakan hikmahnya adalah karena kurma itu manis, berarti kalau tidak ada kurma maka dianjurkan untuk memulai dengan yang manis-manis, kue manis atau sirup manis dan yang lainnya yang manis. Ya. Dan ini pendapat sebagian yang mengatakan apabila tidak terdapat kurma maka memulai dengan yang manis. Namun yang zahir, dan itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak terdapat kurma maka air. Nah, mulai dengan air putih. Dan itu yang sunnah yang dikonsumsi oleh seorang, walaupun di sekitarnya ada makanan-makanan yang manis. Dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur." Apabila salah seorang kalian hendak berbuka puasa, maka berbukalah dia dengan kurma. Dan apabila dia tidak menemukan kurma, maka berbukalah dia dengan air, karena sesungguhnya hal itu mensucikan. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan riwayat ini karena dalam sanadnya ada kelemahan, sehingga beliau melemahkan riwayat ini. Walhasil, riwayat yang pertama itu sudah cukup menerangkan bahwa yang sunnah bagi seorang hendak berbuka puasa memulai dengan kurma, kurma muda, kemudian kurma yang matang. Kalau tidak terdapat kurma maka memulai dengan air putih. Ya. Dan dari hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa berbuka puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak, ya. Porsinya biasa gitu. Karena ada sebagian itu kalau berbuka puasa ya balas dendam, ya balas dendam seharian nggak makan, akhirnya ya disiapkan semuanya, yang ini ada baksonya, ini nasi putihnya lengkap dengan lauknya, yang ini sirupnya, ini wah macam-macam. Padahal ketika dia makan dia nggak bisa juga makan semuanya, makan sedikit udah kekenyangan. Ya. Jadi ketika seorang berbuka puasa maka buka puasa dengan hal-hal yang sifatnya ringan, ya, bukan makan berat. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn al-Arabi rahimahullah taala dalam Aribatul Ahwadi. Kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalli ala shay'in yasir la yushghiluhu an as-salah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa sebelum beliau mengerjakan salat dengan sesuatu yang ringan, ya. Sesuatu yang ringan, tidak berat, tidak balas dendam, yang tidak menyibukkan beliau untuk melakukan sholat. Beda kalau seorang makan berat kan, bisa masbuk dia, bisa tertinggal dia dari mengerjakan sholatul jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika seorang berbuka, berbuka dengan hal-hal yang ringan, ya, sehingga dia tidak tersibukkan dari menegakkan sholat, memungkinkan untuk mendapati sholatul jamaah. Wa fihi thalathu fawaid, dan di sana ada tiga faedah kata beliau. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan sesuatu yang ringan dan tidak berat. Ada tiga faedah kata beliau. Yang pertama ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita terangkan. Yang kedua, wa tafrighul bali lis-salah, dan menjadikan seorang konsentrasi untuk mengerjakan salat. Dia tidak terlambat dan dia tidak kekenyangan ketika dia mengerjakan salat yang menyebabkan salatnya terganggu. Dan dia telah menikmati hidangan puasa sehingga tidak terfikirkan sampai ke dalam salat. Dia bisa mengerjakan salat dengan khusyuk. Yang ketiga kata beliau, faslu ma baina zamanil ibadah wal ibadah wa bainahuma fi anfusihima, memisahkan antara waktu ibadah dengan ibadah yang lain. Berbuka puasa adalah ibadah, mengerjakan salat adalah ibadah, maka diselingi dengan makan. Berbuka puasa adalah ibadah, menegakkan salat adalah ibadah, lalu diselingi dengan berbuka puasa, menikmati hidangan berbuka puasa, sehingga memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Apakah dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma dalam hitungan ganjil? Tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya hitungan ganjil pada saat seseorang mengkonsumsi kurma pada saat berbuka puasa. Jadi sifatnya bebas. Dia makan satu, dia makan dua atau tiga atau lebih dari itu, diperbolehkan, dan semuanya sunnah. Yang ada penyebutan mengkonsumsi kurma dalam hitungan ganjil itu ketika seseorang keluar untuk melaksanakan sholat Id, Idul Fitr. Sebelum berangkat dianjurkan mengkonsumsi kurma, dan dianjurkan mengkonsumsinya dalam jumlah ganjil, wa ya'kuluhunna witra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsinya dalam hitungan ganjil. Adapun pada saat berbuka puasa, maka tidak diketahui. Ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan jumlah ganjil pada saat mengkonsumsi kurma ketika berbuka puasa. Kemudian permasalahan yang berikutnya merupakan satu hal yang dianjurkan, dan terlebih khusus lagi di bulan Ramadan, untuk memberi buka puasa kepada yang lainnya. Telah disebutkan keutamaan memberi makan buka puasa kepada orang lain yang sedang berpuasa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajli sha'imi shay'a." Barang siapa yang memberi makan buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan semisal pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi hadis ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah menjelaskan tentang keutamaan dan anjuran memberi buka puasa kepada yang lain yang sedang berpuasa, apakah kepada keluarganya atau kepada kerabatnya atau kepada keumuman kaum muslimin. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Subhanallah, dia sendiri berpuasa, Lalu kemudian dia memberi buka puasa kepada orang berpuasa, dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi bayangkan kalau dia memberi buka puasa kepada sejumlah orang-orang berpuasa, 10 orang, wah besarnya keutamaan, pada 20 orang. Dan subhanallah, ada satu pemandangan yang unik yang ada di dua negeri tanah suci, di Makkah dan di Madinah, khususnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu pada saat berbuka puasa, mereka itu sudah punya kaplingan di masjid, ya. Itu tidak lagi bisa diambil oleh orang lain karena mereka sudah menyediakan ini kaplingannya untuk si fulan, si alan, di mana mereka menyiapkan hidangan buka puasa kepada orang-orang yang akan mengerjakan sholat di masjid tersebut. Itu sampai mereka rebutan mencari orang yang akan duduk di sufrahnya dia, di hidangan makanannya dia, makanan buka puasanya, agar dia duduk dan menikmati hidangan buka puasanya. Ya. Itu kadang-kadang kita sampai ditarik. Ya. Mereka senang kalau kemudian kita duduk di tempat hidangan yang telah mereka siapkan, karena mereka meyakini keutamaan ini, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan masa-masa seperti dulu, ya. Di mana Allah Azza wa Jalla mengangkat wabah ini, semoga Allah Azza wa Jalla mempercepat mengangkat wabah ini sehingga kondisinya bisa kembali seperti sedia kala. Kaum muslimin menikmati apa yang pernah mereka rasakan sebelumnya, termasuk berbuka puasa di masjid. Menikmati hidangan orang-orang yang telah menyiapkan buka puasa tersebut. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kapan seseorang itu dikatakan fattara sha'iman, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud memberi makan kepada orang yang berpuasa yaitu memberi makan yang menyebabkan orang yang berpuasa itu makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Ya. Berarti kalau makan sampai kenyang, makan berat ini ya. Ya. Berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud memberi makan buka puasa yaitu makanan yang berat yang membuat seorang itu ketika memakannya jadi kenyang. Kalau istilahnya orang Indonesia, tidak makan nasi tidak kenyang. Berarti harus disiapkan nasi gitu. Sebagian para ulama, dan ini yang zahir wallahu ta'ala alam, yang sahih, bahwa sekecil apapun yang dikonsumsi oleh orang yang berpuasa, maka itu sudah termasuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman dalam hadis ini. Sehingga seorang memberi satu butir kurma itu sudah mencukupi. Dia telah mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kalau dia memberikan lebih dari itu, tentu lebih afdal, ya. Lebih utama dia siapkan buka puasanya, ya, yang sifatnya ringan, lalu kemudian dia menyiapkan lagi yang berat, ya. Misalnya nasi dengan lauknya, ya lebih afdal. Namun apabila seorang menyiapkan kurma satu butir atau tiga butir untuk satu orang dan yang semisalnya, maka ini sudah termasuk, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan batasan harus sampai kenyang, itu tidak disebutkan dalam hadis. Ya, apa saja yang diberikan kepada seorang yang dengan yang dia berbuka puasa, maka orang tersebut telah meraih keutamaan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjadi penyemangat bagi kita sekalian, bagi orang-orang yang diberi kelebihan harta, untuk semangat bersedekah di bulan Ramadan, termasuk dalam hal ini memberi makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, termasuk di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diundang dalam sebuah jamuan makanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan setelah dia makan, beliau mendoakan yang memberi hidangan makan tersebut dengan doa afthara 'indakumus sha'imun. Semoga orang-orang yang berpuasa itu berbuka dengan makanan kalian. Mengapa demikian? Karena keutamaan seorang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah menyediakan roti, menyediakan minyak zaitun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikmati hidangan Sa'ad bin Ubadah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afthara 'indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaa'ikah. Afthara 'indakumus sha'imun. Ini kata para ulama yang sahih, bahwa ini termasuk berita yang dimaksud adalah doa. Khabar yuradu bihil insya, ad-du'a. Ya. Zahir dari ucapan ini seakan-akan ini berita orang-orang berpuasa berbuka di sisi kalian. Karena memang juga disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berbuka puasa. Lalu beliau mengucapkan ini. Namun yang sahih ini doa. Semoga orang-orang yang berpuasa itu berbuka dengan makanan kalian, itu maksudnya. Wa akala ta'amakumul abrar, semoga yang memakan makanan kalian adalah orang-orang yang saleh. Wa sallat 'alaikumul malaa'ikah, dan semoga para malaikat senantiasa mendoakan kalian. Jadi ini bentuknya doa. Ya, dan ini juga termasuk di antara sunnah apabila seorang diundang dalam jamuan makanan, setelah dia makan maka dia mendoakan seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Afthara 'indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaa'ikah. Maka bulan Ramadan ini kesempatan seorang untuk memperbanyak amalan saleh. Ya, termasuk dalam hal ini memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar, beliau menukil dari Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan, fa uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajati an-nas fihi ila masalihihim wa tashaghul kathirin minhum bis-shaumi was-salati 'an makasibihim. Aku senang seseorang menambah kedermawanannya di bulan Ramadan sebagai bentuk iqtida, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebabkan karena kebutuhan manusia kepada apa yang menjadi kemaslahatan mereka. Dan kebanyakan manusia itu mereka sibuk untuk melakukan ibadah, berpuasa, melakukan berbagai macam jenis ibadah di antaranya salat. Hal itu menyibukkan mereka untuk mencari ma'isyah di bulan Ramadan, sehingga orang-orang yang memiliki kelebihan harta mereka dianjurkan untuk memanfaatkan situasi di bulan Ramadan untuk semakin memperbanyak kebaikan, memperbanyak sedekah. Termasuk darinya adalah memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita sekalian, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang semangat dalam beramal saleh, terkhusus di bulan Ramadan ini di mana kita telah melewati separuh bulan Ramadan. Hari ini kita berada di hari yang ke-16. Maka waktu-waktu yang memiliki keutamaan itu, kata para ulama, semakin di penghujung waktu itu semakin afdal. Waktu-waktu yang memiliki keutamaan semakin di penghujung waktu itu semakin afdal. Hari Jumat, waktu yang memiliki fadilah, keutamaan. Lebih utama dari waktu hari Jumat itu adalah di akhirnya, mendekati terbenamnya matahari. Di hari Arafah, waktu yang paling afdal di hari Arafah adalah ba'dal asr, mendekati terbenamnya matahari. Maka demikian pula di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, waktu yang paling afdal adalah di akhir-akhir dari Ramadan tersebut, di penghujung hari-hari Ramadan. Lebih terkhusus lagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau semakin menambah semangat ibadahnya. Beliau meninggalkan untuk berkumpul dengan istrinya, dan beliau menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan, dan beliau membangunkan keluarganya agar mereka turut dalam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan zikrullah, dengan qiraatul Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk meraih Lailatul Qadar dalam keadaan kita memanfaatkannya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, saya kira sampai di sini ya kawan, karena yang berikutnya ini hadis yang baru. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan di sini ada pertanyaan, kita menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan. Di sini ada yang bertanya, saya mau bertanya bagaimana sholat di masjid yang mayoritas banyak bid'ahnya, dan di daerah ini sangat susah mendapat masjid-masjid sunnah seperti di Balikpapan. Yang bertanya ini sedang berada di Pemalang, Jawa Tengah. Beliau mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan sholat berjamaah itu di mana saja dari masjid-masjid kaum muslimin, dan tentunya seorang dianjurkan untuk memilih masjid yang menerapkan sunnah, masjid ahlus sunnah ya. Dan di sana mereka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk membangun sebuah masjid yang di dalamnya kita memanfaatkan dengan berbagai macam jenis ibadah yang wajib dan yang sunnah. Di dalamnya kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim semangat untuk mencari masjid yang menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari bid'ah, jauh dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Itu yang afdal. Namun kalau tidak terdapat di satu daerah ya mayoritas masjid atau bahkan mungkin tidak ada masjid yang dikenal bahwa mereka menghidupkan sunnah. Apakah itu berarti kita meninggalkan sholatul jamaah? Oh tidak, tidak diperbolehkan. Tetap mengikuti jamaah yang ada di masjid tersebut. Adapun bid'ahnya tinggalkan, jangan ikut serta memeriahkan bid'ah tersebut. Ya, kamu datang untuk menegakkan sholat bersama dengan kaum muslimin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam dalam pelaksanaan sholatul jamaah itu menjadi tanggungan imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Imam-imam itu salat memimpin kalian. Kalau mereka benar, kalian mendapatkan pahala, mereka juga mendapatkan pahala. Kalau imamnya salah, maka kalian mendapatkan pahala, mereka yang menanggung dosanya. Mereka yang menanggung akibatnya. Maka tidak ringan menjadi imam, dia harus mengerti syariat, dia harus mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Intinya bahwa apabila di wilayah tersebut tidak terdapat masjid yang menegakkan sunnah, maka tidak boleh itu menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat wajib. Ya, secara berjamaah, dia tetap berkewajiban untuk menegakkan sholatul jamaah bersama dengan kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Namun ada yang aneh pada sebagian orang, bahkan mengaku mengamalkan sunnah tapi justru menjauhkan diri dari masjid sunnah. Jelas-jelas di dekatnya dia bertetangga dengan masjid sunnah, mengamalkan sunnah, cari masjid yang kabur, cari masjid yang dia sendiri menyadari bahwa di sana banyak bid'ahnya. Ini aneh kan? Ya. Nah, salafnya dari mana ya? Katanya salafi. Salafnya dari mana ya? Bimbingan ulamanya itu dari mana? Atharus salaf itu mana yang menerangkan tentang hal itu? Jadi ini fenomena yang aneh. Ya. Nah, kita hidup di masa sekarang ini di mana sebagian itu mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafi, tapi justru menjauhkan diri dari masjid-masjid salafi. Nah, ini menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu, ada unsur penyimpangan di situ. Nah, coba tanyakan apa dalilnya, tanyakan apa hujahnya. Kalau tidak ada hujah, dan tidak akan ada hujah sama sekali, berarti yang bermain adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, lebih memilih masjid yang jelas-jelas di sana dihidupkan amalan-amalan bid'ah, tapi dia lebih memilih itu. Allahul musta'an. Yang namanya seorang sunni salafi itu kan bersikap sesuai pemahaman salaf, kan begitu. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan salafi, salafi, salafi, sunni, sunni, sunni, tapi amalannya jauh dari bimbingan para ulama ussalaf. Yang lebih menyedihkan lagi, ada salah seorang ikhwan kita, beliau bercerita ketika dia datang ke wilayah, ya, lalu sholat di masjid mereka dalam tanda kutip mereka, ya, sholat di masjid mereka, sebenarnya itu bukan masjid mereka, itu sebenarnya masjid yang dicaplok oleh mereka, diklaim milik mereka padahal bukan milik mereka. Ikhwan ini masuk sholat. Ketika dia keluar dari masjid, diingatkan, ente jangan lagi sholat sini. Kurang lebih seperti itulah ya maknanya. jangan lagi sholat di sini. Loh, kenapa? Kenapa saya enggak boleh sholat di sini? Nah, jangan bikin masalah nanti. Wah, diingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman man'a masajid Allah ay yuzkara fi ismu." Kamu jangan baca ayat, jangan baca ayat. Enggak boleh baca ayat. Lah terus gimana? Ya kamu jangan sholat di sini. Yo, emangnya saya ahlul bid'ah? Iya, kamu ahlul bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Yang buta itu adalah apa yang terdapat di dalam hati. Kesian orang-orang seperti ini. Ya. Hanya sekedar pengakuan sebagai salafi, tapi amalannya jauh dari bimbingan manhaj salafi, bimbingan para ulama salaf, jauh sekali. Ya. Orang-orang yang seperti ini hendaknya segera mengoreksi diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninjau kembali metode apa sebenarnya yang dijadikan sebagai pijakan. Jangan sampai kemudian seorang sudah terlalu jauh terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan, dia masih saja ngaku sebagai salafi, berjalan di atas jalan salafiyah dalam kondisi sudah jauh. Nah, ISIS ngaku juga sebagai salafi. Amalan-amalannya jauh dari bimbingan para ulama salaf. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, ini fenomena yang ada belakangan ini menimpa orang-orang yang wallahul musta'an. Apakah disebabkan karena kejahilan atau memang di dalam hati mereka ada sesuatu? Di sini ada pertanyaan mau tanya tentang zakat harta. Apakah ada harta yang tidak harus dizakati walaupun nilainya mencapai atau bahkan melebihi nilai 85 gram emas? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, zakat itu termasuk perkara ibadah, dan ibadah hukumnya tauqifiyah yang harus selalu mengacu kepada nas, kepada dalil. Seseorang tidak diperbolehkan menetapkan bahwa dalam satu barang, dalam satu harta yang dimiliki oleh seorang itu ada zakatnya kecuali berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua harta yang dimiliki oleh seorang itu terkena zakat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim terhadap budaknya dan kudanya. Terhadap budaknya dan kudanya. Karena biasanya namanya budak itu digunakan untuk melayani dirinya, melayani majikannya. Nah, artinya untuk kepentingan pribadi. Demikian pula kuda, biasanya kuda itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pada masa itu untuk perang dan yang semisalnya. Dan itu tidak ada zakat. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, tidak setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim ada zakatnya. Tidak boleh kita menetapkan bahwa dalam harta itu ada zakat kecuali dengan nas, dengan dalil. Seorang memiliki rumah mewah, harganya bisa jadi mencapai miliaran rupiah. Jadi di atas 85 gram emas. Tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat dari rumah pribadi. Kecuali kalau rumahnya diperjualbelikan, bisnis properti dan yang semisalnya, ya maka itu masuk ke zakat dagang. Tapi kalau seorang memiliki rumah pribadi untuk konsumsi pribadi, dia menempatinya bersama dengan keluarganya, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Gimana kalau rumah disewakan ya hasil sewanya itu yang terkena zakat apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun. Adapun rumah itu sendiri tidak ada zakat. Seorang memiliki kendaraan pribadi mewah, tidak ada zakat. Mungkin seorang beli mobil, mobil sampai 1M misalnya, apakah ada zakat? Tidak ada zakat dari kendaraan pribadi. Jadi kesimpulannya bahwa tidak setiap harta yang dimiliki oleh seorang itu terkena zakat. Pertanyaan yang berikutnya, harta apa saja yang harus dizakati jika sudah terpenuhi haul dan nisabnya? Ya seperti emas, perak. Emas apabila mencapai 85 gram dan bertahan selama setahun. Perak apabila mencapai 595 gram bertahan selama setahun. Termasuk dalam hal ini zakat perhiasan apabila mencapai nisab bertahan selama setahun, maka ada zakat. Demikian pula uang yang dimiliki oleh seorang, baik itu rupiah atau dolar atau apa saja yang ada di tangannya, yang dalam kepemilikannya, apabila mencapai jumlah nisab perak, karena perak itu nisabnya lebih rendah daripada emas, apabila mencapai nisabnya perak dan bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Di sana juga ada zakat peternakan apabila seorang beternak hewan, unta atau sapi atau kambing dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada zakat pertanian, ya, yang dalam pendapat jumhur ulama apabila pertanian tersebut dari yang sifatnya al-hubub al-muddakharah al-makilah, yaitu biji-bijian yang bisa disimpan dalam waktu yang lama yang bisa ditakar, maka itu yang terkena zakat setiap kali panen apabila mencapai nisab. Nisabnya 5 wisq, 1 wisq 60 sa'. Kalau kita mempermisalkan beras, beras untuk ukuran 1 sa' 3 kilogram, maka 5 wisq itu setara dengan 900 kilogram. Apabila penghasilan seseorang setelah dipisah dari gabahnya ternyata mencapai 900 kilogram atau lebih, maka terkena zakat. Apakah dia mengeluarkan 1/10 atau mengeluarkan 1/20, itu tergantung perairan, ya, tergantung perairan yang dia manfaatkan untuk sawah tersebut atau pertanian itu. Ya, apabila perairan itu sifatnya alami dari air hujan atau air yang mengalir dengan sendirinya tanpa dia mengeluarkan biaya yang besar, maka dia mengeluarkan 1/10. Dan apabila dia mengeluarkan biaya pada saat membuat perairan sampai ke sawahnya, maka dia mengeluarkan 1/20. Jadi ini harta-harta yang memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya zakat. Apakah harta yang harus dizakati tersebut harus dizakati lagi jika tahun berikutnya masih memenuhi haul dan nisabnya? Banyak terjadi kesalahpahaman dari sebagian kaum muslimin dalam memahami zakat mal. Dan pertanyaan yang seperti ini itu berkali-kali datang kepada saya, menganggap bahwa kalau harta itu sudah dikeluarkan zakatnya tahun itu, maka sudah selesai keluaran zakat tersebut untuk seumur hidup, untuk seterusnya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Jadi zakat mal itu statusnya tiap tahun, ya. Misalnya seorang memiliki uang 1M tahun ini dan telah sempurna setahun lamanya, dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Tahun depannya masih 1M juga, dia wajib lagi mengeluarkan zakatnya. Jadi tiap tahun. Jadi bukan untuk tahun ini dan seterusnya tidak lagi, tidak. Jadi itu statusnya tiap tahun, selama terpenuhi nisab dan bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya tersebut. Sini ada pertanyaan, bagaimana cara penghitungan zakat buah sawit? Yang zahir, sawit tidak terkena zakat. Wallahu ta'ala. Dia tidak termasuk biji-bijian yang disebutkan oleh jumhur ulama ketika memahami hadith-hadith tentang zakat tersebut. Sehingga dia tidak termasuk ke dalam jenis tanaman yang dikenakan kewajiban zakat padanya. Yang terkena kewajiban zakat adalah hasilnya. Kalau dia telah menghasilkan, kemudian dia mendapatkan uangnya, lalu kemudian bertahan selama setahun mencapai nisab, barulah dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.